الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، حفظني وحفظكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan pembacaan kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Judulnya ini sekarang Alamatu Ahli Sunnah. Siapa itu Ahli Sunnah? Diketahui dengan ciri-cirinya, dengan tanda-tandanya, dengan alamatnya. Wa ihda alamati ahli sunnati hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughduhum li a'immatil bid'ah alladzina yad'una ila an-nar wa yadluna ashabahum ala daril bawar wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnati wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluh. Berkata beliau rahimahullah, satu dari sekian tanda-tanda Ahlu Sunnah yaitu kecintaan mereka terhadap para imamatus sunnah, ulama sunnah, ansharus sunnah. Nah, para pengikut sunnah, orang-orang yang menolong sunnah, para wali-wali sunnah, penolong-penolong sunnah, dan bughdhuhum li a'immatil bid'ah. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Membenci ahli bid'ah. Mencintai sunnah dan ahli sunnah dan ulama'nya. Dan membenci a'immatul bid'ah. Antum perhatikan ini. Ini merupakan salah satu tanda seseorang kita ketahui bahwa dia sunni salafi ahli sunnah dengan ini. Terkhusus para a'immah yang ada di zamannya. Nanti insya Allah akan datang bersama kita beberapa riwayat yang di situ ada sebuah kisah yang memperkuat tentang hal ini. Dari sini kita mengetahui apabila ada orang yang mencela dari kalangan ulama ahli sunnah, masyayikh ahli sunnah, memang akhirnya permasalahan cinta kepada ulama sunnah dan benci atau benci kepada imamatul bid'ah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Ketika cinta kepada ahli sunnah, otomatis benci kepada ahli bid'ah. Nah, pun sebaliknya. Ketika cinta kepada ahli bid'ah, maka yang terjadi adalah dia akan membenci masyayikh ahli sunnah. Dan ini yang sekarang terjadi dan kita lihat di hari-hari kita ini. Ketika sebagian orang mencela masyayikh sunnah, kita perhatikan fi nafsil waqt, di waktu yang bersamaan dia memberi uzur, masih menghormati, tidak membenci mubtadi'. Illa mu'akharan, kecuali terakhir-terakhir, itu pun pada hakikatnya hanya sekedar karena sudah terdesak, bukan karena kejujuran. Dan terbukti pengikut mubtadi' ini masih bersama dia. Man huwa wa man hum, Ad-Duktur Muhammad bin Hadi wa atba'u, dan pengikut. Kita lihat, menjelah masyayikh sunnah wa memberi uzur, masih menghormati al-mubtadi' ad-dal Muhammad al-imam. Nah, kecuali terakhir mengatakan Allah sudah tutup mata hatinya dan yang lainnya. Fakat kalimah diucapkan terakhir. Namun pada hakikatnya bukan sebuah kalimat yang keluar dari kejujuran. Terbukti pengikutnya mubtadi hadza, pengikutnya Muhammad al-imam masih bersama dia, membela dia. Nah, ini tanda-tanda ini dari dulu. Ini kapan as-sabuni? Sekitar abad kelima. Ya. Nah, menulis ini dan juga para imamatus sunnah, dan terbukti sampai sekarang. Terkhusus ini tadi, yang hidup di zaman siapapun seorang sunni salafi ahli sunnah, perhatikan bagaimana mauqif dia terhadap para imamatus sunnah di zamannya. Karena di zamannya itu, ketika muncul bid'ah-bid'ah, mereka para a'immatus sunnah ini yang langsung membantah, yang langsung menghadapi bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat tersebut. Ketika di zaman al-imam Ahmad, Husain al-Qarawbasi dan yang lainnya, betul-betul membenci al-imam Ahmad, Yahya bin Yahya an-Naisaburi, dibenci oleh ahlul bid'ah di zamannya. Karena munculnya syubhat-syubhat di zamannya, mereka para ulama yang bantah. Beriring waktu, bisa jadi datang kemudian orang-orang yang mengklaim cinta kepada Imam Ahmad dan yang lainnya, walaupun pada hakikatnya klaim yang kadzib, dusta. Nah, sama sekarang semua orang mengaku cinta kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Namun, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Nah, jelaskan, wa man ya'ba ya Rasulullah. Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Ini pada hakikatnya. Yang taat kepada aku, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, masuk jannah. Adapun yang bermaksiat, melanggar perintahku, itu pada ikatnya orang-orang yang aba, enggan untuk masuk jannah. Sehingga orang yang datang setelahnya bisa saja mengklaim. Nah, sebagaimana sekarang mungkin banyak yang mengklaim bin Baz, Albani, Al-Wadi'i. Sudah berlalu masa mereka. Namun di zaman mereka, bin Baz, Muhammad Amal Jami, mereka para jibal, para ulama ahli sunnah, dicerca habis-habisan. Safar al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq, dan yang lainnya. Nah, mengatakan ulama pemerintah, penjilat, tidak paham fikhul waqi', ilmunya hanya sekedar berkutat pada celana dalam wanita. Nah, sekarang sama. Nah, datang generasi Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Ubaid al-Jabiri, hafizahumullah jami'an. Mulai. Kita lihat sekarang. Nah, cinta kepada imamatus sunnah dan ulama'nya dan ansarnya, penolongnya dan aulia'nya, dan membenci imamatul bid'ah yang yad'una ilan nar. Hadza Muhammad al-Imam yad'u ilan nar. Dengan terang-terangan dia mengatakan bahwa pertolongan yang Allah berikan kepada ahlu Adan, ahlu Yaman ketika melawan Rafidah Houthiyah, Al-Hawazah di Adan, kemudian Allah berikan kemenangan kepada ahlu sunnah di Adan, mengatakan intisaratil jahannam, kemenangan untuk menuju jahannam, kata Muhammad al-Imam. Hadza mubtadi' dal. Sekarang orang-orang yang mencela masyayikh al-sunnah ternyata mauqifnya terhadap Muhammad al-Imam enggak mesti juga semua ahli bid'ah yang dibenci. Nah, enggak mesti. Ya, artinya di sini wabukdhum li a'immatil bid'ah, dan sebaliknya berarti kalau bukan ahli sunnah berarti mencintai ahli bid'ah, menghormati ahli bid'ah, enggak mesti semua ahli bid'ah dia cintai. Yang penting ada dari ahli bid'ah yang dia cintai. Maka dia kehilangan tanda-tanda salafiyah atau ahli sunnah pada dirinya. Wa yadluna ashabahum ala daril bawar, dan membawa para pengikutnya kepada daril bawar, yaitu an-nar. Sungguh Allah telah jadikan hati-hati ahli sunnah ini, Allah indahkan hati-hati mereka dan Allah berikan cahaya kepada hati-hati mereka dengan apa? Kecintaan terhadap ulama sunnah. Nah, kita sepakat bahwa orang yang menyelisih sunnah, maka kita berlepas diri dia. Siapapun dia, kainan mengkan. Nah, dan itu bukti keimanan kita. Ya, maka sebaliknya juga. Ini, Allah berikan cahaya kepada hati-hati ahli sunnah, Allah perindah hati-hati ahli sunnah dengan apa? Hatinya dipenuhi dengan kecintaan ulama sunnah. Ini yang sekarang terjadi, menunjukkan bahwa khawatir. Ya. Nah, Syekh Abdullah Salfik mau datang. Nah, Syekh Muhammad Arafat dan yang lainnya dicela, dibicarakan dengan kekeliruan-kekeliruan, dengan kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian yang sudah jelas rujuk, bertobat. Adapun syekhnya yang masih musir, bertahan di atas kebatilan. Nah, sama syekhnya dengan para pengikutnya, akhirnya mizan itu hilang, timbangan syar'i akhirnya entah kemana. Kemudian kita akan lihat sekarang. Qala akhbarana al-Hakim Abu Abdillah al-Hafidz, askanahumullah wa iyana al-jannah, amin. Haddatsana Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Fadl au ibn al-Fadl al-Muzakki qala haddatsana Ahmad ibn Salimah qala qara'a alaina Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id Kitab al-Iman lahu fa kana fi akhirih. Al-Imam As-Sabuni membawakan sanadnya sampai kepada Qutaibah ibn Sa'id. Abu Raja Al-Thaqafi Al-Baghlani, imam min a'immatis sunnah fi Misr. Ya, di Mesir, negara Mesir. Sampai kepada Ahmad bin Salimah mengatakan Qutaibah bin Sa'id membacakan kepada kami kitabnya yang berjudul Al-Iman. Fakana fi akhirih, dan di akhir dari pembacaan kitab itu disebutkan apa? Fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan az-Zawri wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa Ibnu al-Mubarak aw Ibnu al-Mubarak wa Abul Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi fa'lam annahu sahibus sunnah. Kata Qutaibah bin Sa'id dalam terakhir kitab imannya ini sebutkan, apabila engkau melihat seseorang mencintai Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syu'bah, Abdullah bin Mubarak, Abul Ahwas, Syarik, Waqi', Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, ini semuanya ulama ahli sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahib sunnah. Qala Ahmad bin Salimah rahimahullah, maka kemudian murid dari Qutaibah bin Sa'id ini mengatakan, Ahmad bin Salimah, fa'alhaqtu bi khatti tahtahu, maka kemudian aku gabungkan dengan khatku, dengan tulisanku di bawah ini, wa Yahya ibn Yahya, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya, ibn Rahawai, Rahuya, Rahawai, sama. Nah, ini yang disebutkan digabungkan oleh Ahmad ibn Salimah hidup setelah Qutaibah ibn Sa'id. Nah, atau masanya sudah agak akhir. Ya, maka kemudian murid dari Qutaibah ibn Sa'id, Ahmad ibn Salimah, ditambahi para imam ini. Ahmad, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai. Falaman tahayna ila hadzal mawdi', nadhara ilaina ahlu Naisabur. Setelah dibacakan ini, dan juga kita mencintai Yahya ibn Yahya, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim, maka kata Ahmad bin Salimah, ketika kita sampai pada pembacaan orang-orang ini, nama-nama ini, ahlu Naisabur melihat kepada kita dengan pandangan yang kebencian. Kemudian mengatakan, ha'ula'il qawm yubghiduna Yahya ibn Yahya. Itu ini Ahmad Salimah melihat ada orang-orang Naisabur melihat dengan pandangan yang akhirnya disebutkan kepada murid-muridnya, itu kaum itu, mereka itu membenci Yahya ibn Yahya. Antum perhatikan ya, ketika masa imam atau imam di masanya mulai disebutkan, nah baru bergejala, karena memang kecenderungannya yang lebih dibenci oleh seseorang atau mubtadi di zamannya adalah imam ahlus sunnah di zamannya, karena mereka yang membongkar kebid'ahan dan syubhatnya mereka. Ya, nah kata Ahmad bin Salimah, ha'ulail qawm yubghiduna Yahya ibn Yahya, fakulna ya Aba Raja, ma Yahya ibn Yahya, maka kami mengatakan, ya Aba Raja, Aba Raja kunyah dari Qutaibah ibn Sa'id, ada apa dengan Yahya ibn Yahya? Qala rajulun salihun imamul muslimin wa Ishaq ibn Ibrahim imam wa Ahmad ibn Hanbal indi akbaru man sammaitahum kullahum. Kenapa dengan Yahya ibn Yahya? Jawabannya apa? Yahya ibn Yahya, kenapa mereka menjadilah rajulun salih imamul muslimin? Nah, ini imam ahli sunnah, bukan sekedar imam akhirnya salih salat puasa, lah membantah rudud, memiliki bantahan-bantahan, akhirnya dibenci oleh sama sekarang juga. Antum perhatikan, di masa seorang hidup, uji orang tersebut dengan imam ahli sunnah di masanya. Tanyakan seseorang, pengen tahu salafi sejati? Pengen tahu, tanya. Tanya orang-orang yang tampangnya ini salafi. Apa pendapatmu tentang Syekh Rabi? Apa pendapatmu tentang Syekh Khobet? Ya. Kalau memuji, mencintai, insyaAllah ini alamatul khair. Tapi kalau sudah berbicara seperti ini dan itu, ini mengkhawatirkan. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh al-Imam As-Sabuni, wa ana al-haqtu biha'ula alladzina dzakara Qutaibah rahimahullah. Dan aku, kata penulis Abu Utsman As-Sabuni, aku gabungkan juga, aku tambahi ya dengan nama-nama yang tadi sudah disebutkan oleh Qutaibah bin Sa'id. Anna man ahabbahum fa huwa sahibus sunnah min a'immatil hadis alladzina bihim yaqtadun wa bihadihim yahtadun. Wa min jumlatihim wa syiatihim anfusihim yu'addun wa fi atba'ihim atharuhum yajiduna jama'atan akharin minhum. Nah, maka kemudian aku gabungkan Orang-orang yang apabila kita mencintai mereka, ya, para imamatul ahli hadis, yang dengannya lah kaum muslimin ahli sunnah mengikuti petunjuknya, di antara mereka, ya, minhum Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Sa'id ibn Jubair, wa Zuhri, wa Syabi, wa Taimi, Taimi Ibrahim At-Taimi, wa man ba'dahum, Kalais ibn Sa'ad, Al-Misri, wal-Auza'i, wa Thawri, wa Sufyan ibn Uyayna Al-Hilali, Hamad ibn Salamah, Hamad ibn Zaid, wa Yunus ibn Ubaid, wa Ayyub As-Sikhtiyani, wa ibn Aun, wa Nudatnam, wa Nudara'ihim, وَمَنْ بَعْدَهُ مِثَلْ يَزِيدْ بْنِ هَارُونَ الْوَاسِطِ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ حَمَّامِ الصَّنْعَانِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّي وَمَنْ بَعْدَهُ مِثَلْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَعِيلَ الْبُخَارِي وَمُسْلِمِ الْحَجَّاجِ الْكُشَيْرِي وَأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِي وَأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِي وَأَبِي حَاتِمٍ وَابْنِهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَارِحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطُّوسِي وَعُثْمَانِ بْنِ السَّعِيدِ الدَّارِمِي السِّجْزِي wa Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah An-Naisaburi alladhi kana yud'a imam al-a'immah wa li 'umri kana imam al-a'immah fi 'asrihi wa waqtihi. Ini kemudian al-Imam As-Sabuni menyebutkan Ibnu Khuzaimah, ya, katanya Al-Imam Sabuni, dan dahulu dia disebut, dijuluki dengan Imamul A'immah, imamnya para a'immah. Nah, kenapa? Karena di zamannya itu rata-rata ulama ahli sunnah yang hidup di zamannya itu berguru kepada Ibnu Khuzaimah. Wa Abi Ya'qub Ishaq ibn Ismail al-Busti wal Hasan ibn Sufyan al-Fasawi wa jaddi min kibali Abi Sa'ad Yahya ibn Mansur az-Zahid al-Harawi aw Abi Hatim Adi ibn Hamdawi as-Sabuni wa waladaihi Safina Saifai Sunnah Abi Abdullah as-Sabuni wa Abi Abdurrahman as-Sabuni wa ghairihim min a'immatis sunnah al-mutamassikina biha nasirina laha da'ina ilaiha walina 'alaiha. Ini semua a'immatis sunnah, ya ikhwan. Antum berusaha, kita berusaha untuk mempelajari sejarahnya mereka. Banyak-banyak membaca biografinya mereka. Nah, karena pada biografi mereka akan ditemui ajaib. Ajaib, ya ikhwan. Nah, luar biasa. Kalau bukan karena tarikh telah mencatat dengan nukilan-nukilan orang-orang yang thiqah, niscaya sebagian yang mereka alami mungkin tidak akan percaya. Nah, luar biasa. Mau sabar keliling dunia 40 tahun. Merawakan rihlah, talabul ilm. Sebagiannya sampai kencing darah, sebagiannya minum kencingnya sendiri dan yang lainnya. Ajaib, ya ikhwan. Wa hadhihi al-jumal allati asbathuha fi hadhihi al-juz'i kanat mu'taqad jami'ihim lam yukhalif fiha ba'duhum ba'da. Ini jumlah-jumlah yang sudah disebutkan dari kitab-kitab atau dari paragraf-paragraf yang kita baca bersama ini, ya, tentang ulul rahman, tentang mauqif ahli sunnah dalam menghadapi penguasa, tentang bahwa jannah dan nar telah diciptakan, tentang permasalahan bahwa takdir yang baik dan buruk itu sudahlah tertuliskan, dan yang lain-lainnya. Ini semuanya adalah keyakinan, i'tiqad mereka semua. Tidak ada yang menyisihi antara satu dan yang lainnya. Tidak berselisih. Bal ajma'u 'alaiha kulliha, dan mereka semua para imam sepakat. Walam yasbut an ahad minhum ma yudaduha ridan, dan tidak ada sedikit pun, tidak sabit dari salah seorang dari mereka yang berlawanan keyakinannya tentang apa yang telah disebutkan dalam kondisi mereka ridha. kondisi mereka ridha, ini mengingatkan kita pada permasalahan fitnah khalqil Quran. Ya. Ketika fitnah khalqil Quran, sebagian ulama ketika itu dalam keadaan muttar, memang ancamannya adalah safe, mengucapkan kalimat-kalimat yang tampaknya menyelisih akidah Ahlus Sunnah. Bukan karena ridha, ya, namun terpaksa. Nah, ini maksudnya ridha. Pada hakikatnya, kalaupun sempat ada ucapan dari mereka, bukan karena keridhaan, tapi karena keterpaksaan. Sebagian akidah yang telah lewat pembacaannya bersama kita. Wattafaqu ma'a dzalik al-qaul bi kahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iksa'ihim wa tabaa'ud minhum wa man wa min musahabatihim wa mu'asyaratihim wa taqarrub ila Allah bi mujanabatihim wa muhajaratihim. Perhatikan. Dan mereka sepakat dengan sebuah pendapat, sebuah keyakinan, sebuah madhab untuk qahr ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini hukum asalnya adalah direndahkan, dihinakan, dijauhkan. Nah, jangan sampai kita dekat dengan mereka, jangan sampai berkawan dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ibadah ya ikhwan. Masalah keyakinan ini, hubbi ahli sunnah wa bughdi ahli bidah, ini ibadah. Ya. Kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mujanabatihim wa muhajaratihim. Berarti hajar ahli bidah ini ibadah azimah. Allah mencintai. Nah, bertakarub kepada Allah dengan cara apa? Menjauhi mereka, dihajar. Walaupun tentunya jangan dilupakan prinsip bahwa, dan ini pula yang disebut oleh Syekh Rabi'ah hafizahullah ta'ala dalam syarah, ya, para imah mereka, pentolan mereka, ru'us yang memang mu'anidin, sudah datang al-haq, ngeyel, bahkan membela kebatilan, menolak al-haq. Nah, ini yang sudah tinggalkan. Adapun awam yang tertipu dan mereka, ini mahal dakwah, ini lahan dakwah kita. Nah, sehingga permasalahan tafrid wal ifrat. Nah, orang yang masih hanya sekedar ikut-ikutan dari kalangan mereka yang mudah-mudahan masih ada harapan dari hidayah, jangan dijauhi secara mutlak. Dakwahkan. Nah, dekati dalam rangka dakwah. Jauhi dalam rangka menghindari syubhatnya. Tapi jangan dijauhi secara mutlak. Kalau orang awamnya, orang yang masih ikut-ikutan dengan mereka. Tapi kalau sudah pentolannya. Nah, wala karamah. Qala al-ustadz al-imam rahimahullah wa ana bifadlillah wa mannihi muttabi' li atharihim mustadi bi anwarihim nasih li ikhwani wa ashabi alla yazliqu an manarihim wa la yattabi'u ghayra aqwalihim wa la yashtaghilu bihadhil muhdathat minal bid'ah allati ishtaharat fama bainal muslimin wal manakir minal masail allati dhaharat wa intasharat wa la jarat wahidatun minha al lisanin wahidin aw al lisani wahidin fi asri ulaika la imma la hajaruhu wa badda'uhu wa la kadzabuhu wa asabuhu bi kulli su' wa makruh. Kata Imam Musabuni, dan aku alhamdulillah dengan keutamaan dari Allah dan minnahnya mengikuti jejak mereka, ya, diterangi, ya, dengan cahaya-cahaya petunjuk mereka para imam. Dan aku menasihati saudaraku dan para kawan-kawanku, jangan sampai terpleset dari menaranya mereka, dari petunjuknya mereka. Dan jangan sampai mengikuti selain ucapan mereka. Maka kita dilarang untuk berpendapat, kita dilarang untuk berbuat sesuatu yang tidak ada salafnya. Nah, hati-hati. Dalam permasalahan din, dalam permasalahan dakwah, dalam permasalahan agama, jangan sampai ada suatu ucapan, suatu keyakinan, suatu perbuatan dan pendapat yang kita tidak memiliki salafnya. Tidak ada pendahulunya. Nah, nasihatnya juga jangan sibuk dengan muhdatsat, dari bid'ah-bid'ah yang ada di antara kaum muslimin, kemungkaran-kemungkaran dari masalah-masalah yang muncul dan tampak. Kalau seandainya ada dari bid'ah-bid'ah dan muhdatsat ini yang keluar dari lisannya seseorang di zaman mereka para imam, niscaya mereka akan menghajarnya, membid'ahkannya, mendustakannya, dan akan memberikan kepada mereka asabuhu, yaitu mengenai mereka dengan suatu yang keras. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab kepada Sabil. Begitu pula pendapat dari Imam Syafi'i terhadap Ahlul Kalam. Disuruh keliling kota sambil dicambuk. Nah, harus dihinakan ahli bidah. Walaupun tentunya ini ada syarat-syaratnya, ada apa namanya, ketentuan-ketentuannya, ya. Tapi ini hukum asalnya. Nah, makanya banyak kitab ditulis tentang apa? Ijma' ahli sunnah ala hajril mubtadi'. Sepakat ahli sunnah untuk wajibnya menghajir mubtadi', ini hukum asalnya. Wala yaghurranna ikhwani hafizahumullah kasratu ahlul bid'ah. Jangan tertipu dengan banyaknya ahlul bid'ah. Wa wufur adadihim, dan jumlah yang melimpah dari mereka. Fa inna wufur ahlil batil wa qillata adadi ahlil haq min alamat iktirabil yaumil haq. Kita lihat sekarang ahlus sunnah semakin sedikit. Yang betul-betul ahlus sunnah salafi, yang kemarin masih mengklaim ahlus sunnah, mulai tampak satu persatu. Nah, fitnah sururiyah, fitnah hadadiyah, fitnah hajuriyah, fitnah ma'ribiyah, sekarang fitnah musa'fiqah. Nah, semakin sedikit ahlus sunnah salafi. Nah, jangan tertipu dengan banyaknya mereka. Karena banyaknya jumlah mereka dan sedikitnya jumlah ahli sunnah, ini termasuk dari tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Idh ar-rasul al-mustafa sallallahu alaihi wasallam qol inna min alamatisa waqtirabiha an yakilal ilmu wa yaksural jahlu. Di sini kata beliau rahimahullah bahwa ar-rasul alaihi salatu wasallam bersabda, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat dan dekatnya hari kiamat, berkurangnya ilmu dengan apa? Hah? Dengan meninggalnya para ulama, dengan semakin sedikitnya para ulama. Wa yaktsarul jahl, dan kejahilan semakin banyak. Apa yang dimaksud dengan al-jahl? Al-jahl yaitu al-bid'ah. Di antara makna al-jahl yaitu al-bid'ah. Nah, di sini disebutkan wal ilm huwa sunnah wal jahlu huwa al-bid'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal iman la ya'ruzu ila al-madinati kama ta'ruzul hayyatu ila juhrihi. Sungguhnya iman itu akan kembali ke negeri Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'a fil ardi ahadun yaqul Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat dalam kondisi di muka bumi masih ada seorang yang mengucapkan Allah. Selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, selama masih ada seorang muslim, kiamat masih belum terjadi. Wa man tamassaka al-yawm bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alayha wa da'a ilaiha kan ajruhu awfar wa aktsar min ajri man jara 'ala hadhihi al-jumlah fi awailil Islam wal millah. Idh ar-rasul al-mustafa sallallahu alaihi wasallam qala lahu ajru 50 faqila 50 minhum qala bal minkum fa inna ma qala dhalika sallallahu alaihi wasallam dhalika liman ya'mal bi sunnatihi 'inda fasadi ummati. Kata al-mu'allif di sini, barang siapa yang sekarang berpegang teguh di hari ini di harinya atau di zamannya mu'allif, bagaimana lagi dengan di zaman kita. Mu'alif hidup di zaman kurang lebih abad ke-5. Sekarang kita di zaman kurang lebih abad ke-14. Kata al-mu'alif, barang siapa yang sekarang di hari ini berpegang teguh dengan sunnah Rasul, beramal istiqomah di atasnya, menyerukan kepadanya, maka pahalanya itu lebih banyak dari pahala yang berlaku, yang terjadi pada orang-orang yang hidup di awal-awal Islam muncul, yaitu para sahabat. Nah, karena Ar-Rasul Al-Mustafa alaihi salatu wasalam bersabda, lahu ajr khamsin. Orang yang hidup di akhir zaman yang berpegang teguh dengan sunnah Ar-Rasul, ya, yang permisalannya itu seperti bara api, dan ini memang semakin terbukti sekarang. Entah dari sisi manhaj, dari sisi akidah, dari sisi muamalah, kita ya ikhwan, tanpa kita ingin membuat-buat, lihat masyakil yang dihadapi saudara-saudara kita. Ketika bercadar, ketika berjenggot, ketika dalam pekerjaannya. Nah, entah dengan tetangganya. Bukan karena jeleknya akhlaknya dia, kalau ini salah dia. Tapi karena kita berpegang teguh dengan sunnah. Akhirnya di bahan pembicaraan orang. Akhirnya khawatir fitnah. Yang ini gak boleh, yang itu gak boleh. Tapi emang berat ya, ikhwan. Sunnah di akhir zaman seperti ini. Maka pahalanya 50 kali. Maka disebutkan oleh para sahabat, khamsina minhum, apakah 50 kali dari orang-orang mereka di zaman itu nanti? Qala bal minkum. Bahkan kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, 50 kali lebih banyak dari pahala kalian. Nah, sebuah faedah yang disebutkan Syekh Rabi' atau Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau sempat mempelajari hadis ini, dan ini yang sering kita dengar selama ini emang ya, lafadz hadis bahwa orang yang di akhir zaman berpegang teguh dengan sunnah itu dapat 50 kali ganjaran dibanding ganjarannya mingkup, yaitu para sahabat ya. Sebagian ulama mensahihkan lafaz ini, namun kata Syekh Rabi, beliau hafizahullah taala sempat mempelajari di Rosa Tatabbu ya, yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tambahan 50 kali dari kalian itu dhaif. Ya. Nah, kata Syekh Rabi' hafizahullah, hadzal hadits fil jumlah sahih. Hadis yang tadi ini yang barusan kita baca secara jumlah, secara umum sahih, illa qauluhu bal minkum. Kecuali ucapan bal minkum, bahkan 50 kali dari pahala kalian para sahabat. Ana darastu dirasatan khasah. Aku telah membahas, mempelajari hadis ini dengan pembahasannya khusus ketika itu. Wal ala astati'an uhaddidu lakum. Namun aku sekarang tidak enggak bisa merinci bagi kalian. Kata Syekh Rabi ketika itu, lakin tawassaltu ila anna bal minkum dhaif. Lafaz bal minkum dhaif. Ya, 50 kali dari pahalanya sahabat ini lafaz yang dhaif. Kenapa? Sahabat, kata Syekh Rabi, naam lahu ajr khamsin. Betul, orang yang berpegang teguh di akhir zaman, dia akan mendapatkan pahala 50 kali. Tapi siapa? 50 kali lipat dari orang yang sezamannya, yang tidak berpegang teguh dengan sunnah. Nah, lakin minas sahabah, kata Syekh Rabi, akan tetapi kalau 50 kali lebih banyak dari sahabat, kata Syekh Rabi, as-sahabah afdalun nas. Nah, wala yalhaqhum ahadun fil fadl walau abadallahu tula hayatihi ma qabal hasana min hasanati sahabah. Katanya Syekh Rabi, sahabat itu orang yang paling afdal, enggak akan bisa seorang walaupun beribadah sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, enggak bisa untuk kemudian menyaingi sebuah kebaikan dari kebaikan-kebaikan sahabat. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tasubbu ashabi Fawalladzi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seorang kalian bersedekah, berinfak dengan gunung atau emas besar gunung, enggak akan bisa menyamai mud. Mud ini dua ini ya. Ini satu mud. Atau bahkan setengahnya para sahabat. Kita berinfak dengan emas sebesar gunung, enggak bisa menyaingi infaknya mereka yang cuma segini. Enggak bisa, sahabat memang. Nah, al-muhim faedah tambahan bahwa bal minkum ini ternyata lafadznya masih di bahkan Syekh Rabi mengatakan daif. Ya walaupun sebagian ulama mensahihkan, ya tapi Syekh Rabi mendaifkan. Nah. Qala Abu Utsman wajadtu fi kitabil Syekh Al Imam Jaddi Abi Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawi As-Sabuni rahimahullah akhbarana Abu Al-Abbas Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi anna Al-Abbas ibn Sabih haddatsahum qala haddatsana Abdul Jabbar ibn Tahir qala haddatsani Ma'mar ibn Rashid qala sami'tu ibn Shihab Az-Zuhri yaqul ta'limu sunnah afdal min ibadati mi'atay sana. Belajar sunnah itu lebih afdal dari ibadah 200 tahun. Nah. Kenapa? Ya coba sudah, antum mau ibadah kalau enggak punya ilmunya, apa yang terjadi? Mau ibadah bahkan 1000 tahun, 2000 tahun enggak ada ilmunya. Mardud, tertolak. Nah. Al-muhim ilmu ini memang enggak bisa. Makanya kata Imam Ahmad, "Thalabul ilmi la ya'dilu syai'." Enggak ada yang bisa menandingi. Menurut ilmu itu enggak ada yang bisa menandingi. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah ibni Muhammad ibni Zakaria Syaibani rahimahullah qala akhbarana Abu Abbas Muhammad ibn Abdurrahman Ad-Daghwali qala sami'tu Muhammad ibn Hatim Al-Mazfari yaqul sami'tu Amr ibn Muhammad yaqul kana Abu Muawiyah Ad-Darir yuhaddithu Harun Ar-Rasyid fa haddathahu bi hadits Abi Hurairah ihtajja Adam wa Musa faqala Ali ibn Ja'far kaifa hadha wa bain Adam wa Musa ma bainahuma. Naam qala fawathaba bihi Harun wa qala yuhaddithuka 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu bi kaif qala famazala yaqulu hatta sakattu anhu. Al-musannif membawakan sanadnya sampai kepada Harun Ar-Rasyid. Ya, antum lihat. Abu Muawiyah Ad-Darir, salah seorang ulama di zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid tahu ya, salah satu khalifah di zaman Bani Abbas. Ya, setahun haji, setahun jihad. Luar biasa perhatian terhadap kaum muslimin. Banyak menangis. Ta'zim terhadap sunnah luar biasa. Nah, perhatiannya terhadap ahli sunnah luar biasa. Ini kalau penguasa, para penguasa seperti ini, luar biasa. Ta'zimnya terhadap ulama sunnah. Sekelilingnya ulama sunnah. Dan ini alhamdulillah masih terjadi zaman kita. Di Mamlakatul Arabiyah di Saudiyah. Sampai sekarang, alhamdulillah. Mungkin, anak enggak tahu juga, tapi yang anak tahu, sampai sekarang yang ulama, betul-betul ulama al-sunnah yang masih teranggap di suatu negeri, ya di negeri Mamlakatul Arabiyah di Saudi. Sekarang Al-Malik Salman dirujukan Wali Ahad putra mahkota, alhamdulillah. Rujukan yang dipakai dalam mensikapi bahkan politik negerinya yaitu kitab atau kutub Syekh Rabi, mensikapi Yusuf Al-Qardawi dan ahlul bidah yang lainnya, alhamdulillah. Dibacakan hadis Abu Hurairah tentang kisahnya Adam dengan Musa bersaling diskusi atau sempat ada perdebatan. Nah, Musa mengatakan kepada Adam, dengan sebab engkau akhirnya dikeluarkan dari jannah. Akhirnya manusia keluar dari jannah. Kata Adam, gimana sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada aku? Mau apa lagi? Adam berhujjah dengan apa? Takdir. Boleh apa tidak? Berhujjah dengan takdir, apa hukumnya? Man yujib. Siapa yang bisa menjawab? Endaman. Nah. Nah, fadal ya Abah Ihsan. Nah, Ahsan tabarakallah. Boleh. Dengan syarat orang tersebut sudah tobat dari kesalahan. Orang mencuri atau berzina lah. Nah. Misalnya menyesal, menangis, tidak mengulangi. Alhamdulillah. Ya hamdikumullah istighfar balak. Sudah bertobat nasuha betul kan. Kemudian setelah itu ada orang, kamu ini kok dulu gimana sih jadi berzina gini, emang enak emang. Seorang ini mengatakan, "Ya akhi, Allah sudah takdirkan kepada aku." Ini boleh. Ya. Sudah tobat orang. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua yang boleh berhujjah dengan takdir dan bahkan bagus, manyujib. Namanya Aba Nufel. Ketika ditimpa musibah. Ya. Ketika seorang ditimpa musibah, maka kita katakan apa? Qadarullah wa ma syaa. Nah. Sudah enggak usah lau-lau-lau kalau-kalau-kalau. Sudah qadarullah. Nah, ini dua kondisi seorang boleh berhujjah dengan takdir. Maka kisah ini kemudian dibacakan oleh Abu Muawiyah Ad-Dharir di hadapan Harun Ar-Rasyid. Di dalam majlis itu ada Ali bin Ja'far. Disebutkan oleh Syekh Rabi, kalau enggak salah ini adalah paman dari Harun Ar-Rasyid. Kata Ali bin Ja'far ini, gimana ini kok bisa? Sedangkan antara Adam dan Musa sudah jarak yang saling yang jauh. Nah, coba lihat. Hadis dibacakan, yang responnya apa? Gimana? Atau bagaimana? Ini sudah alamat berarti dia mengingkari di sini. Maka kata dalam kisah ini, kawasa babi Harun, langsung Harun Ar-Rasyid ini loncat. Nah, yuhadditsu kami 'anil rasul wa tu'ariduhu bi kaif? Hadza Abu Muawiyah dari meriwayatkan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian engkau meresponnya dengan bagaimana? Marah. Nah, famazal yakul, terus sampai akhirnya kata Abu Muawiyah Ad-Dhari ini, hatta sakkatu anhu, sampai aku mendiam menenangkan. Khalas ya khalifah, sudah dah, insyaallah dah dia sudah. Nah, dan ini memang mauqif kita terhadap sunnah. Kalau ada permasalahan sunnah, jangan dibuat main-main. Nah, jangan dibuat gurauan, jangan dibuat pengingkaran. Bagaimana Ibnu Umar? Hah? Mewakan hadis, la tamna'u ima Allah, masajid Allah. Jangan kalian cegah. Ima Allah, hamba-hamba Allah yang wanita, untuk pergi ke masjid. Jangan dicegah. Tiba-tiba ada anaknya Ibnu Umar yang mengatakan sama anak, la'amna'anna imra'ati, adapun aku akan cegah perempuan istriku. Langsung ditahdir la kalam wa salam, gak diajak bicara, disikap yang keras. Dalam riwayat yang disebutkan sampai meninggalnya Ibnu Umar gak mau mengajak bicara. Permasalahannya apa? Sunnah. Permasalahannya bukan permasalahan syakhsiyah, urusan pribadi. Sunnah ini wahyu. Nah, ini permasalahannya. Sehingga hati-hati ya. Kalau sudah berkaitan dengan sunnah, jangan sekali-sekali. Nah, Qala hakadha yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqabiluha bil qabul wa taslim wa tasdiq wa yunkiru ashadd al inkar ala man yasluku fiha ghayra hadha at-tariq alladhi salakahu Harun ar-Rashid rahimahullah ma'a man i'tarada al khabar as-sahih alladhi sami'ahu bikain ala tariq al inkar lahu wal ibti'ad anhu wa lam yatalaqqahu bil qabul kama yajibu an yatalaqqa jami'u au jami'a ma yaridu minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata al-mu'allif di sini, yang seperti inilah yang sepatutnya bagi seorang untuk mengagungkan khabar-khabar wahyu dari ar-rasul alaihi salatu wasallam, dan meresponnya dengan apa? Al-qabul, taslim sudah terima, sudah pasrah, tasdik yakin sepenuhnya. Bahwa kalau sudah permasalahan hadis, tinggal dilihat sahih atau tidak. Kalau sahih sudah selesai. Entah kita paham atau tidak kaifiahnya atau bagaimananya, pokoknya terima sudah. Dan harus mengingkari dengan asyaddul ingkar terhadap orang-orang yang memberlakukan, berjalan, memperlakukan hadis ini dengan yang tadi kisah ini, yang Harun ar-Rasyid ini. Ya. Nah. Dan menjauhi orang tersebut. Yang dimana orang tersebut tidak mau menerima dan kabul, padahal yang seharusnya menerima seluruh apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ja'alana Allahu subhanahu minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa yatamassakuna fi dunyahum muddata hayatihim bil kitabi wa sunnah wa jannabana al-ahwa al-mudillah wal-ara al-mudmahillah wal aswa al mudillah fadla minhu wa minnatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian mu'alif berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dari orang-orang yang yastami'un al-qawul, yang mau mendengar wahyu, mau mendengar belajar hadis, ayat. Nah, wayattabi'una ahsanah, dan menjadi orang-orang yang muttabi', mengikuti dengan sebaik-baik pengikutan dan berpegang teguh di kehidupan dunia mereka sepanjang hidup mereka dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hawa nafsu yang menyesatkan dan ra'yu-ra'yu yang menghilangkan. Tentunya semua ini fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dengan ini kita selesai dari pembacaan kitab Aqidat Salaf Ashabil Hadith. Alhamdulillahilladzi awa alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Nah. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, maka makana minas sawab fa minallahi wahdah, wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.